Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa an ibn Abbasin anna rasulallah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam su'ila anil kabair. Faqala ashirku billah wal ya'su min ruhillah wal amnu min makrillah. Berkata musannif bahwa Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah bahwasanya diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu pernah ditanya tentang dosa-dosa besar. Faqala, beliau menjawab, asyirku billah. Yang pertama syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Wal ya's min ruhillah. Yang kedua, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wasalit yang ketiga, wal amnu min makrillah. Yang ketiga, merasa aman dari rencana Allah Subhanahu wa taala. Atau merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah rencanakan. Hakadha fi hadha aw fi hadhihi riwayah. Hadzal hadits هذا الحديث رواه البزار dalam musnadnya nomor 106 وراه ايضا ابن ابي حاتم dalam tafsir sebagaimana nukil dalam ad-durrul manthur وقال اسناده حسن dan dikatakan sanadnya hasan dari jalan Syabib ibn Bishr dari Ikrimah dari Abdullah ibn Abbas wa rijaluhu thiqat rawi-rawinya thiqah terpercaya illa Syabib ibn Bishr kecuali Syabib ibn Bishr madza bihi faqala ibn Ma'in thiqah artinya yang lainnya thiqat sudah muttafaq indal ulama an-naqad para ahli di bidang rijal al-hadith. Kecuali Syabib. Ada pembicaraan di kalangan para ulama. Ada pun Ibnu Ma'in mengatakan thiqah. Terpercaya. Walayyanahu Abu Hatim. Sedangkan Abu Hatim menyatakan layyin. Waqala Ibnu Katsir. Ibnu Katsir berkata fi isnadihi nabar. Pada sanadnya ada perkara yang masih perlu dilihat lagi. Wal ashbah an yakuna mauqufan dan yang paling mendekati bahwa hadis ini mauquf ala Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu artinya paling sedikit ini adalah ucapan Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qawlu asyirku billah sedangkan isinya terkandung dalam ayat dan hadis dalam ayat tentang syirik ada. Dalam ayat Al-Quran tentang al-ya'as min rawhillah sudah dibahas. Demikian pula al-aman min makrillah. Walhamdulillah. Artinya pada makna yang terkandung dalamnya tidak ada masalah. Adapun riwayatnya sebagian mengatakan hasan. Dan berkata Ibnu Katsir fihi nadhar. Sedangkan yang lainnya menyatakan asbah an yakuna mauqufan. Qawlu wa syirku billah. Huwa akbarul kabair. Ada tentang syirik. Jelas itu adalah dosa besar yang paling besar. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Asyirku billahi hadmun lirububiyah. Kesyirikan kepada Allah itu adalah sesuatu yang meruntuhkan rububiyah. Watanakusun lil ilahiyah. Dan mengurangi uluhiyahnya. Wasu'u dhannin bi rabbil alamin dan yang ketiga buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin seorang yang syirik beribadah pada selain Allah hadmun lirububiyah berarti dia tidak menganggap Allah sebagai rabbu kulli syai ini hadmun lirububiyah kenapa kamu minta kepada selain Allah. Bukankah Allah yang menakdirkan, Allah yang memiliki, Allah yang menentukan, Allah subhanahu wa ta'ala yang menakdirkan segala sesuatu. Ini semua rububiyah kan? Allah yang menguasai semesta ini, Allah yang memilikinya, Allah yang menentukannya, Allah yang menakdirkannya. Sedangkan kamu minta pada selain Allah, berarti itu hadmun lirububiyah. Kamu meruntuhkan rububiyah. Yang kedua, uluhiyah. Yang seharusnya Allah yang berhak untuk diibadahi, sedangkan engkau memberikan sebagian ibadah kepada selain Allah. Berarti engkau mengurangi uluhiyah. Tanaqqusun lil uluhiyah. Yang ketiga, tanaqqusun atau su'udhannin birabbil alamin. Yang ketiga, su'udhan. Berburuk sangka pada Allah subhanahu wa ta'ala. Silakan lihat semua yang berdoa pada selain Allah. Apa sebabnya? Merasa kalau minta pada Allah enggak dikasih-kasih. Atau merasa ini lebih cepat. Wah, kalau ke tempat keramat anu lebih mujarab. Atau menganggap bahwa ini semua su'udhan kepada Allah ta'ala. Semua doa akan dikabulkan illa al-musta'ajil. Siapa al-musta'ajil? Orang yang berdoa kemudian berkata, saya sudah berdoa tapi tidak dikabulkan. Terburu-buru menyimpulkan bahwa Allah tidak mengabulkan. Maka tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Walaqad sadaqa wa nasah. Maka benar sekali Ibnu Qayyim rahimahullah dan memberikan nasihat. Qala ta'ala, karena Allah berfirman, ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا. Kemudian orang-orang kafir terhadap Rabb mereka, ya'dilun. Ya'dil artinya menjauh, menyimpang, atau tidak menghadap pada Allah, tapi menghadap pada yang lain. Qala ta'ala, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Walihada la yaghfiruhu Allah illa bitaubah. Oleh karena itu Allah enggak akan mengampuninya kecuali dengan taubat. Itu kesyirikan. Tapi yang kedua, walya'su min rawhillah. Al-ya'as qat'ur raja. Al-ya'as adalah qat'ur raja, putus harapan. Wa qat'ul amal min Allah. Tidak lagi menginginkan dari Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu. Apakah fima yakhafuhu ataupun fima yarjuhu. Apakah pada apa yang dia takuti atau pada apa yang dia harapkan. Artinya jangan dikira harapan itu hanya pada masalah mayarjuh. Tapi ada juga harapan untuk selamat dari yang ditakuti. Misalnya dari azab. Aku pasti diazab. Aku mesti diazab. Aku enggak mungkin selamat. Allah enggak akan mengampuni aku. Ini juga ya'as. Tapi jenis yang kedua, yaitu dia tidak berharap kalau dia selamat dari azab tadi kepada Allah Ta'ala. Tidak mengatakan, ya Allah selamatkanlah aku. Tidak berkata, ya Allah jangan azab aku ila akhirih. Tapi justru menyatakan aku pasti diazab, aku pasti dimurkai, Allah enggak akan memaafkan aku ila akhirnya. Sehingga yang namanya al-ya'as yang termasuk dosa besar adalah qat'ur raja wal amal. Fima yakhafuhu wa yarjuhu, pada apa yang dia khawatirkan atau pada apa yang dia harapkan. Yang dia khawatirkan harusnya dia meminta kepada Allah agar diselamatkan, tapi dia tidak memintanya. Demikian pula pada apa yang diharapkan, harusnya meminta agar didapatkan apa yang diharapkannya, juga dia tidak meminta. Fahadha al-ya'as. Wadhalika isa'atul dhannin billah. Dan ini termasuk buruk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wajahlun bihi. Dan kebodohan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. وَبِسَعَةِ رَحْمَتِهِ وَجُودِهِ وَمَغْفِرَتِهِ. Artinya jahlun, bodoh terhadap Allah, enggak kenal Allah, dan bodoh tidak kenal luasnya rahmat Allah, dan tidak tahu pula sifat judnya Allah SWT. Jud, al-karam. Jud, al-karam. Maha memberi. وَمَغْفِرَتِهِ, dan tidak kenal pula sifat pengampunnya Allah SWT. sehingga putus asa, menyatakan aku pasti diadab, aku tidak akan selamat, ila akhirnya. Qauluhu wal amnu min makrillah. Yang ketiga, ucapan dalam hadis, al amn min makrillah, aman dari makar Allah, atau merasa aman dari makar Allah. Aiman min istidrajihi lil abdi, artinya merasa aman dari istidraj yang Allah rencanakan. Wasalbihi ma'atahu minal iman, yaitu rencana akan dicabutnya nanti suatu saat apa yang pernah Allah berikan kepadanya dari keimanan. Dia berbuat dosa, bermaksiat, sampai berbuat bid'ah, berbuat berbagai macam kesesatan, penyimpangan, ila akhirih. Dalam keadaan tidak merasa takut sedikit pun. Dan berkata, bukankah aku masih sehat-sehat saja? Lihatlah, hartaku semakin melimpah. Lihatlah, aku dalam keadaan berbahagia, hidup. Dia tidak khawatir kalau itu adalah istidraj. Rencana Allah SWT mengulur-ngulurnya agar suatu saat akan dicabut keimanannya dari dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung pada Allah Ta'ala dari yang demikian. Wadhalika jahlun billahi wa buqudratihi. Yang demikian merupakan kebodohan pula, tetapi bukan kebodohan terhadap luasnya rahmat Allah, tapi kebodohan tentang kekuasaan dan kemampuan kebisaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jangan dikira Allah tidak bisa mencabut semua kenikmatan darimu dalam sekejap. Jangan dikira Allah tidak bisa menurunkan azab seketika itu juga. Allah bisa. Berarti dia jahlun biqudratihi, bodoh terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa thiqatun bin nafsi, dan sebaliknya terlalu percaya diri dengan dirinya sendiri. Wa ujub biha, dan bangga diri. Saya tidak akan diazab, saya tidak akan ditimpa begini, enggak akan ditimpa begitu, saya disayang oleh Allah. Ini gede rasa, GR, ujub, bangga diri, terlalu pede. Enggak tahu kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala merencanakan rencana-rencana yang pasti rencana Allah yang akan terjadi. Ikhwan ibn a'azakullah, perhatikan. Ini bukan husnudzan. Mengapa? Karena dibahas orang yang bermaksiat. Orang yang alal dalalah, alal ma'asi, alal ahwa. Kemudian mengatakan, tenang saja, Allah enggak akan azab saya. Itu bukan husnudzan. Bukan husnudzan. Bagaimana dengan ayat yang mengancam, dan sekian banyak ayat ancaman, sekian banyak hadis-hadis ancaman. Wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam. Bagaimana dengan ayat Allah Ta'ala, a'amintum man fis sama an yaqsifa bikumul ard. Apakah kalian tidak takut dengan yang di langit, yang bisa saja menurunkan hujan batu dari langit? Atau afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman, penduduk negeri itu merasa aman dari azab yang mungkin datang di waktu malam dalam keadaan mereka tidur? Mungkin terjadi. Atau mereka merasa aman dari azab yang mungkin datang di pagi hari dalam keadaan mereka sedang main-main? Afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari rencana Allah? Ini barakallahu fikum bukan husnudzan, karena mereka sedang bermaksiat. Barakallahu fikum. Kalau dia sedang bertaubat, nah itu silakan berhusnudzan. Dia sudah tinggalkan dosanya, dia menyesali, ya Allah ampunilah aku. Berharap mudah-mudahan Allah ngampuni. Itu wajar. Karena diikuti jalannya. Maka berharap dengan angan-angan, perbedaannya adalah kalau berharap diiringi dengan usaha, amal, sedangkan angan-angan hanya keinginan tanpa dijalani usahanya. Maka itu namanya ngelamun. Khayal. Nah. Tilka amaniyuhum, kata Allah. Itu angan-angan mereka, Yahudi, yang menyatakan bahwa kami enggak akan disentuh api neraka kecuali berapa hari saja. Tilka amaniyuhum. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Berikan bukti-buktinya kalau kalian jujur. Amani, angan-angan, karena dia alal kufur, karena mereka di atas kebatilan, di atas dalalah, di atas kesesatan, kemudian menyatakan kami akan masuk surga. Ada khayal. Itu angan-angan kosong. Tetapi kalau raja, dia sujud kepada Allah, dia menangis, dia bertaubat, menyesali perbuatan dosanya, itu berharap, ya Allah ampunilah aku. Berarti berharap diampuni. Karena ada usahanya. Kembali kepada kita. I'lam anna hadzal hadis lam yurid bihi hasl al-kaba'ir fi ats-tsalats. Ketahuilah bahwa hadis ini tidak membatasi dosa besar hanya tiga. Walaupun sahih misalnya. Bal al-kaba'ir katsira, bahkan dosa besar itu banyak. Dan didefinisikan oleh beberapa ulama bahwa dosa besar itu adalah dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya yang terancam dengan ancaman-ancaman tertentu. Kalau larang-larangan tapi tidak ada ancaman azab tertentu, maka dikatakan selain dosa besar. Tapi dosa besar adalah yang dikatakan dengan ancaman neraka, atau ancaman laisa minna, atau ancaman la'nat, atau ancaman, itu semua dosa besar. Maka sangat banyaknya. 700 lebih dekat daripada 70. Yani istilahnya bisa sampai 700 barangkali. Wa hadhil thalath min akbaril kaba'ir, sedangkan yang tiga ini adalah yang terbesar dari dosa-dosa besar. Al-madhkura fil kitab was sunnah, yaitu yang disebut dalam kitab dan sunnah, yang paling besarnya tiga perkara ini. Wa dhabituha, definisi dosa besar sebagai berikut. Sebagaimana dikatakan para muhaqqiqun, para peneliti dari ulama, adalah kullu dhanbin khatamahu Allahu binarin aw la'natin aw ghadabin aw 'adzab. Ini definisi yang disebutkan oleh para ulama. Dosa besar adalah dosa yang diancam, yang ditutup biasanya dengan ancaman oleh Allah Subhanahu wa taala, imma binarin, dengan neraka, au la'natin, atau dengan la'nat, au ghadabin, atau dengan kemurkaan, ghadiballah ala kada wa kada, atau la'anallah ala man fa'ala kada, au azab. Saya ulangi, setiap dosa yang terancam dengan api neraka secara khusus, atau secara khusus itu maksudnya bukan seperti yang tadi. Tadi kan kalimatnya wa man ya'sillaha wa rasulahu fa innalahu nar jahannam. Barang siapa yang berbuat maksiat, maka baginya neraka jahannam. Terancam adab tapi umum, semua maksiat. Akhirnya semua maksiat itu sebesar berarti. Bukan itu maksudnya. Tetapi perbuatan khusus diancam dengan neraka. Siapa yang berbuat seperti ini, baginya neraka. Seperti kalimat ma asfala minal ka'baini fa finnar. Besar apa kecil? Terancam dengan neraka. Finnar. Apalagi dalam riwayat lain disebutkan dengan kalimat Allah tidak akan mengajak bicara dia, Allah enggak akan melihatnya, dan Allah enggak akan mensucikannya, baginya adab yang pedih. Berarti besar sekali, jangan main-main. Jangan lihat betapa remehnya masalah menurunkan pakaian, tapi lihat siapa yang kamu tentang. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Zada Syekhul Islam, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menambahnya dengan kalimat au nafil iman. Dan ditambahkan pula oleh musannif, qultu, saya katakan wa man bari'a minhu. Nafil iman itu berarti apa kata-katanya? Tidak beriman. Orang yang berbuat begini. Tidak beriman orang yang berbuat begitu. Wallahi la yu'minu. Wallahi la yu'minu. Wallahi la yu'minu. Man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Siapa yang tetangganya enggak aman dari gangguannya. Ini dosa besar. Taib. Termasuk juga qultu wa man bari'a minhu Rasulullah. Yang Rasulullah SAW berlepas diri. Apa kata-katanya berlepas diri? Bukan dari golonganku. Siapa yang berbuat begini? bukan dari golonganku, siapa yang berbuat begitu? Laisa minna ila akhirih. Berarti ada berapa? Kalau dilengkapi semuanya dengan tambahan dari Syekhul Islam dan tambahan dari Syekh Sulaiman dan tambahan dari Syekh Abdurrahman Al-Syekh rahimahumullah ajma'in. Semua dosa yang terancam secara khusus dengan neraka atau dengan laknat atau dengan kemurkaan Allah atau dengan azab atau dengan peniadaan keimanan atau dengan berlepas dirinya Rasulullah SAW. Aku berlepas diri dari orang yang begini dan begitu. Ini bari'un mimman. Aku berlepas diri dari orang yang tinggal baina adhuril musyrikin. Di tengah-tengah musyrikin. Yatara'a narahuma. Saling melihat apinya, api dapurnya. Ini berdekatan. Itu Rasulullah SAW berlepas diri. Ini juga termasuk dosa besar. Kam idan. Berapa berarti? 7 atau 70 dosa besar? Ila 700 aqrab. Kata para ulama, bahkan ke 700 lebih dekat. Ada yang bilang 7. Karena hadisnya sab'ul mubiqat. 7 yang membinasakan. Ada yang menyatakan 70. Karena ada riwayat tentang 70. Dan beberapa ulama seperti Dahabi menulis 70 dosa besar. Tetapi kalau lihat definisi ini, bisa 700. Aqrab daripada 7 atau 70. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala hiya ila 700 aqrab minha. Kata Ibn Abbas, para ulama menyebutkan dari Ibn Abbas, ila 700 aqrab, sungguh kepada 700 lebih dekat. Ila 7 daripada 7. Ghaira annahu la kabirata ma'al istighfar wa la saghirata ma'al israr. Hanya saja, kata beliau, tidak ada dosa besar kalau diiringi istighfar. Dan tidak ada dosa kecil kalau diiringi israr. Masya Allah. Ucapan emas dari beliau. Akhrajahu al-Lalikai dalam syarah usul i'tiqad al-sunnah wal-jamaah. Didukil oleh Imam Hibatullah al-Lalikai dalam kitabnya usul i'tiqad al-sunnah wal-jamaah. Nomor hadisnya 1919. La kabirata ma'al istighfar, wa la saghirata ma'al israr. Enggak ada dosa besar kalau diiringi istighfar. Nah, kalau segera bertaubat, segera istighfar, insyaAllah tidak besar. Artinya bisa diampuni. Tetapi jangan remehkan dosa kecil. Mengapa? Karena kalau kamu dosa kecil dikerjakan terus-menerus, jadi besar. Bukan dosanya, zatnya, tetapi israrnya adalah dosa besar. Mengapa? Pertanyaannya, mengapa kok dosa kecil kalau israr jadi besar? Karena bukan lagi dosa tersebut yang menyebabkan besar, tetapi berarti engkau merasa aman dan tidak takut pada azab Allah. Dan itulah al-amn min makrillah. Itu dosa besar. Jadi tidak takutnya kamu itu jadi dosa besar. Gak apa-apa dosa kecil. Gak apa-apa dosa kecil. Tiap hari dia kerjakan. Faham? Barakallahu fikum. Bukan masalah zatnya dosa. Tapi masalah engkau tidak takut kepada Allah. Meremehkan dosa. Menggampangkan dosa. Dan mengatakan dengan kalimat yang terlalu percaya diri. Itu al-aman min makrillah. Merasa aman dari azab Allah. Naktihi bihadal qadr. Pengennya menyelesaikan sampai selesai. Biar kalian menghafal bab. Tapi enggak tercapai. Labas. Tidak mengapa kalian hafalkan walaupun belum selesai. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya bisa selesai. Karena kalian punya waktu tawil. Nal jum'ah. Wasabt wal ahad. Selasata ayam. Walayaliha. Masya Allah. Tahfadun al bab. Sami'tum? Barakallahu fikum. Kok banyak kali ini? kalau seandainya kita mendatangi salat dalam keadaan imam lagi ruku, apakah dapat satu rakaat? Naam. Ar-rajih mendapatkan satu rakaat. Walaupun hadis yang langsung berkenaan dengan ini, man adrakar ruku' faqad adrakar raka'ah, diperbincangkan hadisnya, tetapi ada hadis yang lebih sahih, yaitu ketika seorang sahabat yang ruku' sambil berjalan masuk ke shaf. Nabi menyatakan dengan kalimat, naam, zadakallahu hirsan wala ta'ud, semoga Allah menambah semangatmu, tapi jangan diulangi. Urusan larinya atau terburu-burunya, Nabi menyatakan jangan diulangi. Tetapi usaha sahabat tadi mengejar ruku, menunjukkan barang siapa yang mendapatkan satu ruku, dapat satu rakaat. Mafhum ya? Itu fikihnya. Kalau hadis, man adraka ruku, faqad adraka salah, itu masih diperdebatkan oleh para ulama. Apakah boleh kita membagi uang kepada pengemis pengamen dan apa hukumnya? Terutama pengemis, tidak mengapa memberi. Tetapi lebih bagus lagi kalau engkau memberikan uang dengan memberikan nasihat sekaligus. Bapak itu sudah mesti kuat badannya. Apa kayak, apalagi anak-anak masih kecil. Kamu nyemir sepatu, sendal, kamu terhormat. Daripada minta-minta. Apakah hukum merapatkan kaki ketika sujud? Wallahu a'lam. Alam rafi dzalika wasi'. Apakah boleh menikmati makanan depan orang yang sedang berpuasa ketika sedang tidak berpuasa karena safar atau sakit? Enam. Ta'adduban sebagai adab saja. Saya tidak mengatakan ada larangannya atau ada dalilnya, tidak. Tetapi sebagai adab, hormatilah mereka yang sedang berpuasa. Itu satu. Alasan kedua, ada beberapa orang yang memiliki penyakit mah. Penyakit mah itu disebabkan karena keluarnya asam lambung terlalu banyak. Dan asam lambung itu panas dan sakit kalau keluar gak ada makanan. Dia keluar gak ada makanan, dia akan saling menggosok kulit itu dan luka. Sehingga ketika dia lapar, keluar asam lambungnya, tambah perih. Apa kaitannya dengan pembahasan? Biasanya keluarnya asam lambung itu adalah ketika dia melihat makanan. Jadi tadinya dia sehat-sehat saja. Begitu melihat orang itu, Masya Allah nikmatnya, ser, keluar di sini. Langsung perih dadanya. Berarti kamu berbuat jahat pada orang lain. Membikin dia kumat mahnya. Lagu dengan musik itu berbeda. Ada mukun musik, alat-alatnya. Dan jelas haramnya. Kalau lagu itu boleh dengan syarat tidak mengandung cinta syirik dan perkara-perkara yang haram. Dalilnya dalam hal kecil. Nah, memang tidak sama. Tetapi mereka, anak-anak yang mendendangkan syair-syair dan menyanyikannya, itu di momen-momen tertentu. Idul Adha, Idul Fitri, dan pada perayaan pernikahan. Hanya itu. Wallahu ta'ala a'lam. Bahkan tidak mengapa diiringi duf. Bahkan bukan tidak mengapa. Syekh Albani mengatakan sunnah. Sebab Rasulullah mengatakan siarkanlah dengan duf. Lafaz hadisnya menyatakan siarkanlah dengan duf. Sehingga mereka tahu begitu ada suara duf berarti ada pernikahan. Begitu. Nah, sehingga jangan ifrat, jangan tafrit. Yang ifrat dengan berbagai macam musik-musik yang haram, bahkan sampai na'udzubillah mendatangkan mughanniyat, fasiqat, itu kebablasan. Sebaliknya ada pernikahan seperti penguburan jenazah. Nah, karena yang disunahkan untuk diam itu ketika mengantarkan jenazah dan menguburkan jenazah. Adapun pernikahan disuruh untuk meramaikannya dengan duf.